perhatikan dirimu, apa yang ada di balik bola matamu yang terselip di balik lekuk hatimu, di dalam hati nuranimu. Mungkinkah ku akui bahwa dirimu itu hanyalah seorang pengecut, sepotong jiwa yang penuh dengan bualan dan kesombongan, hanyalah sebongkah jiwa tersiksa. Apakah engkau pembenci? Apakah engkau pecinta? Apakah kau cukup baik untuk mendapat sedikit jalan? Kau akui bahwa dirimu itu hanyalah anak manja yang mengaku dirinya pemberontak. Tahukah bahwa dirimu itu hanya seorang pecandu yang tak layak mendapatkan cinta yang suci? Kau malu pada dirimu itu, hingga kau ingin lari dan ingin bersambung. Kau pecinta, apakah kau cukup baik untuk mendapat sedikit jelas hidup ini? Oh, apakah kau pecinta? Sedikit celah.